Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Kamis 12 Rabiul Awal 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama untuk kembali membaca kitab tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, berlindung denganmu dari hati yang tidak khusyuk, berlindung denganmu dari doa yang tidak dikabulkan, dan berlindung denganmu dari jiwa yang tidak pernah puas. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau tidak salah ingat, ini adalah pertemuan yang ketiga dari bab yang ke-21, babun maja'a annal ghuluwa fi qabur fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab ke-21, sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan kita sudah membaca, mengulang hadis-hadis dan ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kandungan bab ini di buku terjemahan kita di halaman 82. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, fihi masailu, di dalam bab ini terdapat kandungan-kandungan. Tafsirul al-ula, tafsirul awthan. Yang pertama yaitu tafsir berhala, atau lebih tepatnya bukan tafsir tetapi pengertian berhala. Maka mungkin bisa dikoreksi terjemahannya, bukan tafsir, pengertian atau juga penjelasan tentang berhala. Jadi bab yang ke-21 ini menyebutkan dan menjelaskan secara tidak langsung kepada kita tentang berhala. Apa itu berhala? Maka para ulama rahimahumullahu taala mengatakan, berhala kullu ma'ubida min dunillah. Berhala adalah setiap yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap apapun yang disembah selain Allah, maka itu berhala. Baik itu patung yang disebut dengan sanam dalam bahasa Arab, atau wathan, berhala yang berbentuk bukan patung, berhala yang disembah tapi dia tidak berbentuk patung, seperti rerumahan, pekuburan, petilasan. Ini berhala-berhala yang disembah selain Allah. Seperti juga kalau sebagian orang suka keris, kemudian besi-besi tua, ini juga berhala. Jika dia disembah, maka itu berhala. Maka setiap yang disembah selain Allah disebut berhala. Nah, di dalam bab ini kita sudah mempelajari itu, bahwa pengertian berhala bukan hanya sekedar patung, patung yang berbentuk manusia atau patung yang berbentuk binatang, bukan hanya itu. Akan tetapi seluruh yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu disebut dengan berhala. Baik itu pekuburan, baik itu kuburan orang-orang saleh, tempat pemandian, tempat bertapa, atau rumah-rumah angker, jika dia disembah selain Allah, maka itu disebut dengan berhala. Dalam bahasa Indonesia, berhala. Bahasa Arabnya ada dua, sanamun dengan wasanun. Kalau sanamun itu adalah berhala yang berbentuk makhluk hidup. Wasanun adalah berhala yang tidak berbentuk makhluk hidup, akan tetapi dia disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kandungan yang kedua, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Athaniyatu tafsirul ibadah." Artinya, yang kedua adalah penjelasan tentang ibadah. Sama ini, lebih baik diterjemahkan bukan tafsir, tetapi penjelasan tentang ibadah. Jadi di dalam bab ini, kita mengenal apa itu ibadah. Pengertian, penjelasan, makna dari ibadah itu apa. Maka, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar berdoa, berzikir, bukan. Tetapi ibadah, para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Nama yang mencakup, atau kata lebih tepatnya, kata yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah. Minal aqwal wal af'al al-zahirati wal batinah. Kata yang mencakup seluruh yang dicintai oleh Allah, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang lahir terlihat oleh kasat mata ataupun yang batin yang merupakan amalan-amalan hati, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari bab ini yang ke-21 kita mengenal apa penjelasan tentang ibadah. Seperti misalkan i'tikaf, mengkhususkan tempat untuk berdoa, itu ibadah. Ya, mengkhususkan tempat untuk berzikir, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah ini ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah bukan hanya sekedar puasa, sholat, baca Quran, berzikir, bukan. Tetapi rasa takut ibadah, rasa harap ibadah, rasa tawakal bersandar diri ibadah. Ini pekerjaan-pekerjaan hati. Meminta perlindungan ibadah. Ini juga pekerjaan lisan dengan hati. Meminta pertolongan ibadah. Isti'anah. Itu ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Itu ibadah. Istighatsah. Meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Itu ibadah. Nah, ibadah-ibadah ini ditujukan hanya kepada Allah. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu ibadah. Berkenaan dengan bab, coba perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam di halaman 81, beliau mengatakan, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Lihat. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah, diibadahi. Bagaimana beribadah kepada berhala? Bukan sekedar sujud. Ya. Itu jelas sekali sudah ibadah kalau sujud, ruku itu ibadah, jelas. Tetapi i'tikaf, berduduk-duduk di sekitar kuburan itu juga ibadah. Ya. Menganggap kuburan tersebut sebagai tempat yang penuh dengan barokah, itu juga sedang beribadah kepada Allah. Nah, ini ditakutkan dengan seperti ini nanti kuburan-kuburan disembah, diibadahi. Maka penting di dalam bab kedua ini kita mengenal tentang pengertian ibadah, yaitu ibadah adalah seluruh kata yang menunjukkan sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan, itu ibadah. Jadi bukan berarti misalkan ada seorang begini. Jadi poin kedua ini sebenarnya tujuannya adalah begini. Ada orang mengatakan, kami duduk-duduk di kuburan ini gak minta kok. Kami gak beribadah kok. Kami minta kepada Allah. Maka kita katakan, Anda sedang beribadah. I'tikaf itu ibadah. Berdiam diri duduk-duduk di samping-samping pekuburan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadah. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita beribadah di tempat yang keliru, yang tidak disyariatkan untuk ibadah. Yang ketiga, ats-tsalitsatu annahu sallallahu alaihi wa sallam lam yasta'idz illa mimma yukhafu min wuqu'ih. Wa dhalika fi qawlihi Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dengan doanya itu tidak ada lain melainkan hanya memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadi. Yang dikhawatirkan terjadi. Apa maksudnya? Lihat, kita baca. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan doanya itu, apa doanya Rasulullah? Doanya di awal tadi. Ya. Di hadis yang ke-80 di halaman 81. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini doanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doanya itu tidak ada lain hanya memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadi. Artinya kenapa beliau berdoa seperti itu? Karena tidaklah beliau berdoa kecuali karena beliau takut akan terjadi pada umatnya kejadian nanti sebagian umatnya menyembah kuburan beliau. Makanya beliau berdoa kepada Allah. Tidaklah beliau minta perlindungan kepada Allah kecuali karena beliau takut itu terjadi. Terjadi pada siapa? Pada siapa? Pada umatnya, sebagaimana yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu, yaitu sikap berlebihan terhadap kuburan beliau. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau berdoa. Makanya di sini kita ambil pelajaran, tidak mungkin beliau berdoa minta perlindungan seperti ini, minta kepada Allah agar kuburan beliau jangan jadikan berhala, karena beliau takut kuburan beliau akan disamakan dengan kuburan-kuburan Nabi sebelumnya, oleh umat-umat sebelumnya. Makanya beliau berdoa. Ini menunjukkan bahwasanya beliau sangat khawatir terhadap umatnya terhadap perkara ini. Jangan pernah menjadikan kuburan sebagai berhala. Bagaimana itu sebagai berhala? Disembah. Oh, enggak mungkin Ustaz orang Islam menyembah. Enggak. Ya, ini bukan tidak mungkin orang Islam menyembah kuburan. Mungkin. Dengan cara bagaimana? Duduk-duduk di samping kuburan. Beribadah di samping kuburan, berzikir di samping kuburan, berdoa di samping kuburan. Ini ibadah. Ya. Ini ibadah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta perlindungan karena takut umatnya nanti akan terperosok ke dalam penyembahan selain Allah, yaitu berhala. Berhalanya berupa apa di sini? Kuburan. Dan itu yang terjadi. Bayangkan kalau kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak diperbolehkan diberlakukan seperti itu, apalagi kuburan orang-orang setelah beliau. Kalau kuburan Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, tidak boleh seperti itu, apalagi orang-orang di bawah beliau derajatnya. Lebih lagi tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai apa? Berhala. Baik. Ar-rabi'atu qarnuhu bihadza ittikhadhu quburul anbiya'ihi quburul anbiya'i masajida. Artinya qaranahu bihadza ittikhadhu quburil anbiya'i masajida. Dalam doanya itu beliau sebutkan pula perbuatan menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat berhala. Lihat halaman 81. Lihat bagaimana beliau berdoa. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Doanya sampai situ. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Lihat, doa ini digandeng dengan pernyataan itu. Ya, itu yang dimaksud dalam poin ataupun kandungan yang keempat. Dalam doanya itu, Nabi Muhammad SAW sebutkan pula perbuatan menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Jadi setelah beliau berdoa, ya Allah jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Satu titik sampai di sini. Kemudian beliau bersabda, ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah sangat murka terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Lihat, ada kaitan antara doa ini dengan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan larangan keras. Ya, menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat ibadah, dan itu kebiasaan kaum-kaum yang dimurkai oleh Allah, kaum Nasrani, Yahudi. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Apa maksudnya kuburan dijadikan sebagai tempat ibadah? Nah, masih ingat? Kuburan dijadikan sebagai masjid, apa maksudnya? Satu, beribadah, mengkhususkan ibadah di samping kuburan. Yang kedua, sholat di samping kuburan. Ya, mengkhususkan ibadah di samping kuburan, sholat di samping-samping kuburan. Yang ketiga, apa? Membangun kuburan menjadi masjid. Itu menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Dan ini diharamkan dalam agama Islam. Taib. Al-khamisatu zikru syiddati al-ghadabi minallah. Penyebutan bahwa Allah sangat murka terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Ingat Pak, jangan pernah remehkan murka Allah. Ya. Makanya jangan pernah coba-coba menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kalau seandainya seseorang meremehkan murka Allah, maka niscaya dia akan sengsara dunia akhirat. Ishtadda ghadabullah. Kemurkaan Allah sangat tinggi, sangat besar kepada orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai berhala yang disembah. Maka jangan pernah remehkan murka Allah Subhanahu wa taala. Murka zat yang memiliki siksa. Murka zat yang memiliki langit dan seisinya. Murka zat yang langit dan bumi di tangannya. Bagaimana kalau seandainya murka? Murka Rabbul Alamin. Murka Allah yang mengatur alam semesta. Maka jangan pernah remehkan murka Allah. Dan ini terhadap seluruh dosa. Jangan pernah remehkan murka Allah dalam dosa-dosa yang kita kerjakan, meskipun terasa ringan. Lihat, ada perkataan dari Bilal ibnu Sa'ad rahimahullah. Beliau mengatakan, "La tanzur ila sigharil ma'asiyah, walakin inzur ila awamati man asait." Jangan engkau lihat kepada kecilnya sebuah maksiat, tetapi lihatlah kepada agungnya zat yang engkau maksiati, Allah tabaraka wa ta'ala. Ah, sedikit Ustaz, nanti bisa istighfar. Allah maha pengampun, Allah maha pengasih. Ustaz aja terlalu berlebihan, mengancam-ngancam, Allah maha pengampun. Betul, Allah berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Beritahukan kepada hamba-hambaku, aku adalah Allah yang maha pengampun dan maha pengasih. Tapi jangan lupa, "Wa anna azabi huwal azabul alim." Dan sesungguhnya siksaku siksa yang pedih. Jangan pernah remehkan maksiat walau sedikit. Mungkin dengan peremehan itu dia menjadi dosa besar. Ingat ini baik-baik. Lihat perkataan menarik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Saya ulangi perkataannya. Jangan pernah remehkan dosa kecil. Mungkin dengan peremehan tersebut dia dikategorikan sebagai dosa besar. Lihat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Qad yaktarinu ma'al kabirati al-haya wasy'ur bil isti'zam wal khauf min Allah ma yulhiquha bil kabirah bis saghirah." Kadang seseorang melakukan dosa besar, membunuh, berzina, berjudi, minum khamar, tetapi dia terperosok kepada dosa tersebut gara-gara dia tidak dapat melahan hawa nafsunya. Setelah dalam keadaan dia benar-benar mengaku berdosa, dia benar-benar mengaku berat, malu di hadapan Allah, takut siksa Allah, maka dengan perasaan-perasaan itu menjadikan dosa besarnya dikategorikan sebagai dosa kecil oleh Allah. Kebalikannya, waqad yaqtarinu ma'as saghirah min qillatil haya wa adabil mubalat wa syu'ur bil isti'zam wal khauf laha. Artinya, kadang seseorang melakukan dosa kecil, dosa kecil Pak, dianggap melihat perempuan, wah satu sekecil kah dosa, melihat perempuan dosa kecil kah? Yang tidak menutup auratnya, yang bukan mahramnya, dia menganggap tidak jujur, dusta, menipu, memalsukan, mengoplos, mengambil duit orang walau satu sen, ringan. Maka itu dosa-dosa kecil mungkin. Kemudian dia merasa dosa kecil, tapi dosa kecil tersebut dia lakukan tanpa rasa malu, tanpa rasa takut, acuh tak acuh, merasa aman dari siksa Allah. Ma yulhiquha bil kabirah, yang mana perasaan itu membawa dan dikategorikan oleh Allah sebagai dosa besar. Kemudian di akhir Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, wa hadza amrun marji'uhu ila ma ya'udu ma fil qalb. Perkara seperti ini kembalinya kepada perasaan yang ada di dalam hati. Maka Pak, jangan pernah remehkan dosa kecil. Ada pepatah Arab mengatakan, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan pernah remehkan dosa kecil. Sesungguhnya gunung-gunung itu adalah tumpukan batu-batu yang kecil. Ini para ikhwah. Makanya lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menyebutkan sikap orang beriman terhadap dosa. Beliau mengatakan dalam riwayat Bukhari, al-mu'min yara dhanbahu karajulin yaqa'u tahta jabal yu yakhafu an yaqa'a alayh. Seorang beriman, dia melihat dosanya itu seperti orang yang sedang di bawah kaki gunung. Dia takut gunung tersebut runtuh menimpa dia. Itu melihat satu dosa. Orang beriman seperti itu. Kalau orang kafir atau orang yang banyak dosa bagaimana? Wa ammal kafiru awil fajiru yara dhunubahu kadhubabin yaqa'u ala anfihi fayaf'alu biyadaihi hakadha. Adapun orang yang banyak dosa, orang yang kafir, dia melihat dosa-dosanya. Kalau tadi satu dosa, dosa-dosanya begitu banyak seperti lalat yang nemplok di hidungnya. Kemudian dia kibas dengan tangannya, seakan-akan tidak ada nilainya. Maka jangan pernah remehkan dosa. Lihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, innakum, hadis riwayat Bukhari juga, la ta'maluna amalan hiya adaqqu fi ayunikum minasy'ar in kunna na'udduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal mubiqat. Kalian, dan ini terjadi zaman sekarang, merasa yang kalian amalkan itu dosa kecil, Allah Maha Pengampun, ya, tidak mengapalah, begini sedikit, nyimpang sedikit, nanti juga kembali, nanti juga istighfar, tidak mengapalah, tidak berjamaah, nanti juga Allah Maha Pengampun, pokoknya begitulah. Kalian menganggap itu lebih tipis daripada rambut. Sesungguhnya kami dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggapnya termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Binasakan manusia, menghancurkan manusia, menceburkannya ke dalam api neraka jahannam. Maka kembali ke permasalahan yang kelima, dzikru syiddatil ghadabi minallah. Yaitu bahwa Allah sangat murka terhadap siapa? Orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Dan saya pesan tadi untuk diri saya pribadi dan juga para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari sekalian, jangan pernah remehkan dosa kecil, apalagi dosa besar. Ya, apalagi dosa besar, riba, zina, judi, minum khamar, membunuh, berdusta, menipu, itu dosa besar. Ya, jangan pernah remehkan. Yang keenam, wahia min ahammiha ma'rifatu sifati ibadatil lata allati hiya min akbaril awthan. Di antara masalah yang sangat penting untuk dijelaskan dalam bab ini ialah pengetahuan sejarah, historis sejarah, tentang penyembahan Al-Lata, berhala terbesar orang-orang jahiliyah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bagaimana Al-Lata kuburannya disembah. Ada yang masih ingat? Pertama pertanyaan saya, siapa itu Lata? Angkat tangan semua, kalau semua bisa angkat tangan. Ya, pakai peraturan angkat tangan. Nah, kan enggak ada yang mau angkat tangan. Ayo. Siapkan mic-nya, angkat tangan. Salah enggak disuruh push up, ya, samping Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alata ini orang yang sering berdemawan mengasih apa tepung untuk musim haji. Iya. Al-Lata itu orang saleh, dermawan, suka membantu orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Orang saleh kemudian meninggal. Lalu kenapa? Pertanyaan kedua, kenapa sampai Al-Lata disembah? Bagaimana ceritanya sampai kuburan Lata disembah? Mas Robi, silakan. Bismillah. Karena para kafir Quraisy ingin mendekatkan diri dengan bertawassul kepada orang soleh dengan Al-Lata tadi. Karena orang-orang kafir Quraisy ingin mendekatkan diri dengan bertawassul kepada orang-orang soleh, yaitu Al-Lata tadi. Enggak, ada yang lain? Cerita. Bagaimana sampai Al-Lata ini kuburannya disembah? Ada yang nyoba? Enggak ada? Allahu Akbar. Iya, di sini Mas. Depan. Nah. Mas Adi ya. Aditya. Nah. Al-Lata itu Ustaz. Jadi untuk mengenang jasa-jasanya, awalnya hanya untuk mengenang aja. Jadi dibuatlah patung. Nah, lama-kelamaan patung itu disembah oleh kaum kafir. Lama-kelamaan patung tersebut disembah oleh kaum kafir. Begitukah? Ada yang setuju? Siapa yang setuju? Siapa yang gak setuju? Siapa yang gak jawab? Allah Ustaz. Ya. Jadi Lata, ceritanya sudah kita jelaskan para ikhwah. Lata itu orang saleh, sering membantu orang-orang yang menunaikan ibadah haji, memberikan adonan roti, kemudian menuangkan air zam-zam. Kemudian kadang-kadang adonan tersebut dicampur dengan minyak zaitun, kemudian dengan keju dan semisalnya. Dia terkenal dengan kesolehannya. Meninggal orang ini, dikuburkan. Akhirnya orang-orang pun mengunjungi kuburannya dan menganggap kuburannya sebagai tempat untuk beribadah. Akhirnya lama-kelamaan, asalnya mereka beribadah kepada Allah. Mereka sholat, puasa, mereka sholat, berzikir, baca Quran, berdoa, tapi di samping kuburannya. Lama-kelamaan, akhirnya syaitan membisikkan, akhirnya dijadikanlah sebagai berhala. Disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak tercerita bahwasanya beliau itu ada patung, enggak. Tetapi kuburannya yang disembah. Dan itu inti yang paling penting dalam bab ini. Bahwa berhala bukan hanya patung yang berbentuk makhluk hidup, ada kepala, mata. Enggak. Tetapi berhala pun termasuk di dalamnya apa? Pekuburan. Itu ingat baik-baik. Berhala bukan hanya sekedar patung yang berbentuk makhluk hidup. Apa? Kita bisa membedakan makhluk hidup dengan makhluk mati dari sisi apa, Pak? Hah? Kepala dan mata. Ya, semua makhluk hidup pasti ada apa? Kepala. Makanya sebagian ulama membolehkan, atau bukan sebagian ulama, sebagian pendapat mengatakan boleh kita menggambar makhluk hidup, ya, ada kepalanya, ada badannya, tangannya, kakinya, asalkan pas menggambarnya itu ininya tidak dikenakan. Karena bukti bahwasanya itu makhluk hidup adalah adanya kepala. Nah, ini para ikhwah sekalian. Maka poin penting dalam bab ini adalah bahwa seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, maka dia mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Jangan sampai dia membuat sarana-sarana yang menghantarkannya menyembah kepada selain Allah. Di antaranya kuburan yang bisa dijadikan berhala disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabi'ah. Ma'rifatu annahu qabru rajulin salihin. Yang ketujuh, berhala ini asal usulnya adalah kuburan orang saleh. Nah, ini hati-hati. Jadi jangan dianggap, wah ini kan kuburan orang saleh, enggak apa-apa kita ziarah. Menjadikan kuburan tersebut adalah selalu diziarahi per bulan, per tahun. Ya, bahkan di zaman sekarang ada ziarah travel, ziarah kubur. Ya. Ini para ikhwah, lihat, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri 'ida. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku 'ida. 'Id itu apa? Sesuatu yang didatangi dalam kurun waktu yang diulang-ulang. Itu 'id namanya. Makanya hari Idul Fitr karena dia berulang setiap satu Syawal. Hari Idul Adha dia berulang setiap 10 Zulhijjah, setiap tahunnya berulang. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh yaitu yang ketujuh bahwasanya kuburan orang saleh, meskipun dia kuburan orang saleh, maka jangan sampai dibiasakan untuk diziarahi pada waktu-waktu yang tertentu atau dijadikan dia sebagai Id. Kenapa? Karena kuburan Nabi saja tidak boleh, apalagi kuburan-kuburan orang-orang di bawah derajatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan azan dulu. Nah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedelapan, penulis rahimahullahu taala mengatakan, annahu ismu sahibil qabr, wa dzakara ma'na tasmiyah, wa huwa annahu kana yalutus sawiq. Allat adalah nama orang yang dikuburkan, yang pada mulanya adalah seorang pengaduk tepung untuk para jamaah haji. Pengaduk tepung untuk para jamaah haji. Para ikhwan, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ini namanya Al-Lata. Dari diambil dari kata pekerjanya, dari pekerjaan dia. Dari kata-kata yaluttu, latta yaluttu. Latta yaluttu. Artinya mengaduk. Yaluttu itu artinya mengaduk. Apa yang diaduk? Sawiq, yaitu tepung, adonan. Makanya akhirnya namanya kuburannya itu Lata. Karena dia pekerjaannya Lata yaluttu, mengaduk. Ya, mengaduk tepung. Makanya nama aslinya saya tidak tahu. Tetapi Al-Lata itu adalah diambilkan dari pekerjaannya, maka akhirnya dia masyhur dengan itu. Sampai dia dijadikan sebagai berhala, maka dia masyhur dengan namanya tersebut, Al-Lata, atau nama pekerjaannya. Al-Lata artinya Lata yaluttu as-sawiq, mencampur adukan tepung, membuat adonan. Faedahnya apa ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Yaitu pengenalan tentang nama Al-Lata. Asal hukum Al-Lata adalah, yaitu asal nama Al-Lata dari pekerjaannya, mengaduk adonan. Bukan namanya, aslinya itu bukan. Akan tetapi dari pekerjaannya. Sehingga orang ingat bahwasanya dia adalah orang-orang saleh. Dia termasuk orang saleh yang membantu jamaah haji. Yang kesembilan, la'anuhu zawwaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaknat wanita peziarah kubur. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita baca. ya. Tetapi hadis ini terdapat penjelasan padanya bahwasanya yang mempunyai atau mendapatkan laknat adalah wanita-wanita yang terlalu sering berziarah kubur. Adapun sesekali dan dia bisa menahan dirinya, menahan perasaannya, maka ini termasuk hal yang disyariatkan baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Dan permasalahan wanita berziarah kubur, permasalahan yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama yang sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Yang ke-10, la'anuhu man asrajaha. Beliau juga melaknat. Dan ingat Bapak Ibu, saudara-saudari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makhluk itu adalah seorang yang sangat pengasih. Sangat pengasih terutama terhadap umatnya. Lalu kenapa beliau melaknat? Tidaklah beliau melaknat kecuali itu dosa yang buruk dan besar di sisi Allah. Makanya beliau laknat. Padahal beliau sendiri adalah orang yang pengasih, orang yang pemaaf, orang yang tidak pernah buat balas dendam, orang yang paling tahan menahan amarah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau melaknat. Ini menunjukkan bahwasanya laknat tersebut, dosa tersebut besar karena sampai dilaknat oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga melaknat orang-orang yang memberi penerangan lampu di atas kuburan karena itu termasuk daripada mengagungkan kuburan. Bahkan pada pertemuan sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa kalaupun mengubur di malam hari membutuhkan lampu, maka sebagian ulama terutama kontemporer di zaman sekarang jauhi lampu yang memang disediakan. Mungkin pakai lampu-lampu biasa atau mungkin hanya dengan sinaran bulan, rembulan. Ya, tidak perlu mendatangkan lampu untuk menjauhi hadis ini karena ancamannya apa? Mendapat laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ikhwah sekalian, kenapa memberikan penerangan pada kuburan, lampu pada kuburan itu dilarang? Karena itu termasuk daripada mengagungkan kuburan. Oh, bagaimana kalau di zaman sekarang dibangun layaknya istana, kemudian di AC, kemudian keramiknya yang paling mahal? Nah, ini kan sungguh terbalik dengan hadis ini. Hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, alhamdulillah bab yang ke-22 selesai. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada bab yang ke-21 selesai maksud saya. Pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada bab yang ke-22 dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dalam ketaatan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada ingin yang ditanyakan, pertanyaan atau yang belum jelas maka dipersilahkan. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Ana ingin bertanya satu, adakah hubungan berhala lata atau uzza dan sebagainya itu dengan berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai dari suatu tempat ke Mekah, Ustaz? Itu yang pertama. Terus kedua, Ana mungkin di luar tema ini, dengan barometer anak berbakti kepada orang tuanya, itulah bagaimana dia memperlakukan saudara dari orang tuanya. Apakah itu hadis, Ustaz? Atau perkataan ulama? Itu aja, Ustaz. Bagaimana yang kedua? Barometer anak berbakti kepada orang tuanya, itu bisa dilihat dari bagaimana dia memperlakukan saudara dari orang tuanya. Maksudnya om-omnya dari orang tuanya tersebut. Itu apakah perkataan ulama atau hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah. Apakah ada hubungan antara berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai ke jazirah Arab dengan Lata, Uzza, Manat? Maka wallahu a'lam, ada hubungannya. Akan tetapi bukan Lata, Uzza, Manat itu, tetapi dialah yang, kalau saya tidak salah ingat, dialah Hubal, berhala terbesar yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Itulah yang dibawa oleh Amr ibn Luhai, yang pertama kali menjadikan berhala dan membawa berhala ke jazirah Arab. Amr ibn Luhai. Karena kenapa? Karena baik Lata, Manat, Uzza itu adalah berhala yang bukan patung. Dia berhala yang berbentuk wasan, yaitu berhala yang berbentuk pekuburan ataupun petilasan, rerumahan, gunung, batu yang dijadikan berhala, bukan makhluk hidup. Sedangkan Amr ibn Luhai, dia membawa berhala ke jazirah Arab berbentuk berhala makhluk hidup. Ya, wallahu a'lam. Adapun hukum seorang bibi atau paman, kalau kita berlakukan, apakah itu tanda kita berbakti kepada orang tua? Ada hadis yang saya lupa lafadz bahasa Arabnya, bahwa termasuk bakti seorang anak kepada orang tuanya setelah dia meninggal adalah dia menyambung wuddi abih, menyambung hubungan kekerabatan dengan orang-orang yang dicintai oleh bapaknya, itu kawan bapaknya. Dan di sana ada lafadz yang lain, yaitu bibinya. Saya lupa lafadznya, akan tetapi hadis itu sahih bahwa seorang yang ingin berbakti kepada orang tuanya sepeninggal orang tuanya, dia berbuat baik kepada bibinya ataupun pamannya dari kerabat-kerabat orang tuanya. Wallahu a'lam. Naam. Ada yang lain? Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apabila seorang bapak meninggal dunia kemudian sang anak ingin bersedekah kepada anak yatim atau masjid dengan niat pahala untuk sang bapak, apakah pahala tersebut akan sampai kepada sang bapak? Terima kasih. Sama-sama, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya sampai. Karena ada hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Inna abi mata wa adhunnuhu in takallama tasaddaqa. Afa atasaddaqu anhu?" Sesungguhnya bapakku mati. Dalam riwayat yang lain, "Inna ummi uftulitat." Sesungguhnya ibuku meninggal. Dan aku mengira kalau ibuku atau bapakku berbicara sebelum meninggal, maka dia akan bersedekah. Apakah aku boleh bersedekah atasnya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tasaddaqi anha, tasaddaq anha. Iya, bersedekahlah atasnya. Artinya sampai pahalanya. Boleh seseorang untuk bersedekah atas nama bapaknya ataupun atas nama ibunya, dan pahalanya dianiatkan untuk bapaknya atau ibunya. Tetapi yang terjadi di masyarakat adalah kadang-kadang, terutama hari Jumat, kadang-kadang seseorang bersedekah 5.000, 10.000, 50.000 untuk keluarganya, dan itu diumumkan. Tidak perlu seperti itu. Ya, misalkan ada sumbangan 5.000 atas nama si fulan, pahalanya diniatkan untuk si fulan, bapaknya. Al-Fatihah. Ini enggak perlu. Ya, tidak perlu. Wallahu a'lam. Apakah hukumnya bila kita ingin menikahi wanita dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau syarifah, atau apa ada dalilnya? Apa boleh? Maka jawabannya, asal hukumnya tidak ada larangan menikahi perempuan yang merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Utsman bin Affan menikahi siapa? Ruqayyah, Ummu Kalthum. Kemudian di antaranya sahabat-sahabat yang lain yang bukan keturunan Rasul juga menikahi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi asal hukumnya halal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ya ma'asyaral syababa, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji." Wahai para pemuda, barang siapa yang dari kalian mampu untuk ba'ah, yaitu sanggup untuk menafkahi lahir batin, maka nikahlah. Nikah dengan siapa? Ayat hadis ini dikaitkan dengan hadis yang lain, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu biasa dinikahi dengan empat sebab. Li maliha, li jamaliha, li hasabiha, li diniha. Karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan karena agamanya. Artinya, empat sebab ini bukan urutan. Tetapi empat sebab ini adalah seorang lelaki biasanya menikahi perempuan karena empat sebab ini. Cantik enggak? Kaya enggak? Ya, mempunyai kedudukan enggak? Keturunan baik-baik enggak? Atau lihat agamanya. Maka pada saat itu tidak ada dalil bahwa kalau seandainya yang saya ketahui, bahwa kalau seandainya seorang wanita keturunan Rasulullah SAW, maka dia harus hanya menikah dengan wanita, dengan lelaki yang juga keturunan Rasulullah SAW. Karena pada asal hukumnya halal. Bon. Yang dilarang adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Iya, karena di dalam Al-Quran disebutkan akan hal itu. Surat Al-Ahzab ayat 53. Apakah termasuk dosa orang tua bila melarang dua orang yang ingin menikah dengan alasan nasab atau keturunan? Maka para ikhwah, ini masalah kufu, setara. Di dalam Islam, yang dijadikan kufu menurut pendapat yang paling kuat, dijadikan kesetaraan, standarnya menurut pendapat yang paling kuat adalah agama dan budi pekerti. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika datang kepada kalian seorang yang kalian rela terhadap agama dan budi pekerti, ini standar yang kita mensamakan dengan dia. Perempuan mensamakan dengan laki-laki, laki-laki mensamakan dengan perempuan. Standarnya agama dan budi yang baik, akhlak yang baik. Ya. Adapun standarnya keturunan, standarnya pendidikan, standarnya kekayaan, standarnya darah muda, hijau, kuning. Ya, ini maka ada pembicaraan ulama padanya, akan tetapi bukan pendapat yang rajih, bukan pendapat yang kuat. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang begitu kuat tentang standar ini. Maka kadang seorang boleh saja menikah, dia tidak berpendidikan, istrinya berpendidikan doktor misalkan. Dia cuma SD, SD-nya pun setiap kelas ngulang dua kali. Ya. Maka tidak ada dalil kuat, meskipun nanti di dalam real kehidupannya, dia harus mikir banyak. Wah, itu orang, susah dia saya berhadapan dengan dia. Atau terlalu kaya misalkan, si fulan terlalu miskin, tidak ada dalil, harus sama, tidak ada. Ya. Tetapi dia juga harus memikir apakah memang pantas, cocok. Ya. Kalau saya biasa makan di warung-warung biasa, dia di hotel bintang 5. Maka nanti mungkin sampai di hotel si Din minta nasi kuning. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak ada dalil harus sekubu dalam perkara keturunan atau nasab. Enggak ada dalil. Boleh saja keturunan Rasul menikahi orang biasa. Cuma sebagian dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menikahi sesama keturunan Rasul untuk menjaga nasab. Itu sah-sah saja. Nasab, karena memang sampai akhir zaman nanti keturunan Rasulullah SAW akan tetap ada. Buktinya Imam Mahdi, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa akan datang Imam Mahdi, Al-Mahdi minna alul bait. Sesungguhnya Mahdi itu dari kami, keluarga Rasulullah SAW. Yuwafiq usmahu ismi wasmu abihi isma abi. Artinya namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Yamla'ul arda adlan wa qistan kama muliat jawran wa zulma. Dia mengisi bumi, mengatur di bumi dengan keadilan dan ketenteraman, sebagaimana telah terisi dengan keburukan dan kezaliman. Maka pada saat itu tidak mengapa untuk melihat nasab, tetapi bukan standar kufu yang distandari oleh syariat. Wallahu alam. Yang standarnya adalah bagaimana dia melihat agama dan akhlaknya. Sebagian zaman sekarang tidak melihat agama dan akhlaknya. Lelaki yang melamar anaknya jika terlihat necis, membawa mobil padahal mobilnya rental, ya, kemudian nunjukin rumah tuh, Pak, rumah. Ya, rumah orang. itu rumah. Dia kan enggak bohong, itu rumah betul. Rumah. Ya. Ada sebagian orang tua kadang-kadang di zaman sekarang ketika malam Minggu anaknya tidak diapalin orang, sedih. Sabar ya, Nak. Insyaallah minggu depan datang orang maafeli. Ya. Ini orang tua seperti ini, kalau seandainya dibiarkan anaknya suka malam mingguan di luar, bunting baru tahu. Ya. Maka para ikhwah, yang menjadi standar adalah agama dan budi pekerti. Sebelum melamar, kadang-kadang sebelum berbicara apa-apa, orang tuanya langsung mengatakan, "Begawi di mana?" Belum nanya nama. Belum nanya bagaimana agama. "Begawi di mana?" "Menikahi anakku, anak dimakannya apa?" Ya. Maka kalau ulun ditakuni seperti itu, "Begawi di mana?" "Di bumi Allah." Hah? Di mana lagi? Mau makan apa? Nasi. Enggak mungkin makan batu. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, di dekat rumah atau kampung kami ada sebuah kuburan bayi kembar tiga dan dikeramatkan. Kenapa? Bayi kembar tiga, kuburan dikeramatkan. Kenapa? Ada apa di balik kembar tiga? Sehingga banyak pengunjung kuburan tersebut meletakkan bunga atau kain kuning mengisi celengan dengan hajat atau harapan tertentu. Bahkan ada yang berdoa di depan kuburan tersebut. Bagaimana seharusnya sikap kami? Karena apabila kami bakar kuburan tersebut, wah, bakar. Bukan pengajian Masjid Imam Syafi'i. Bakar-bakar. Enggak, ya. Warga di sekitar kuburan tersebut adalah warga. Pasti mengira warga kami yang membakar karena kampung kami banyak orang. Dan kemungkinan terjadi masalah baru lagi, sedangkan kami tidak ingin melihat kemusyrikan di depan mata kami. Gini ya, para ikhwah sekalian. Ingkarul mungkar harus dengan fikih. Para ulama bersepakat bahwa mengingkari kemungkaran haram hukumnya jika mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ini sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an tentang mengingkari kemungkaran tetapi mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang menghina sembahan orang lain. La tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Artinya, janganlah kalian mencela orang-orang yang menyembah selain Allah, maka mereka akan mencela Allah dengan permusuhan tanpa ilmu. Dalam surat Al-An'am ayat 108. Enggak boleh kita mencela sembahan selain Allah disebabkan kita ingin menjaga kehormatan Allah. Kalau kita cela sembahan selain Allah, nanti mereka akan mencela Allah dan itu lebih besar. Maka ingkarul mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Itu kaidah muttafaqun alaih. Ya, kaidah yang disepakati oleh para ulama. Pernah seorang ulama, Syekhul Islam, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, melewati orang yang sedang mabuk. Beliau biarkan. Kemudian muridnya bertanya, "Kenapa engkau tidak mengingkari orang sedang mabuk tersebut?" Kata beliau, "Orang yang mabuk ini kalau diingkari, dia akan membunuh." Mana yang lebih parah? Mabuk sendirian atau membunuh? Dua-duanya dosa besar, tetapi ketika mungkar tersebut yata'adda ila ghairi, dia berpengaruh kepada yang lain lebih besar, maka haram hukumnya. Nah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin melakukan perbaikan, maka contohlah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dimulai dengan dakwah tauhid, mengenalkan Allah, hak-hak Allah, konsekuensi orang yang bersyahadat la ilaha illallah, kenalkan itu. Ya. Dan sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah tauhid 23 tahun selama hidup beliau menjadi nabi dan rasul, maka di situ pelajaran berarti bahwasanya mendakwahkan kepada manusia tentang tauhid, menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sebentar, tidak asal bakar. Alhamdulillah. Ya, enggak, tetapi harus dengan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah ini jalanku. Aku mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Ya. Di atas ilmu pengetahuan, bukan di atas hawa nafsu, di atas modal semangat. Enggak bisa seperti itu. Harus dengan ilmu pengetahuan. Terutama kita di zaman ghurbah. Wallahi Pak, kita di zaman ghurbah. Kita di zaman Islam terasa asing di tengah-tengah umatnya. Yang melakukan syariat Islam dianggap orang dianggap melakukan selain ajaran Islam. Ya, dianggap selain ajaran Islam. Ini harus kita dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, yaitu dengan ilmu pengetahuan, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kalau perlu didebat. Ini orang nelfon 3 kali. Saya lagi kajian. Maka pelajaran bagi bapak ibu saudara saudari, ya, kalau tidak diangkat 2-3 kali itu berarti ditolak. Tahu diri. Kayak udah ngetok, assalamualaikum, 1. Ketok lagi, assalamualaikum, 2-3. Assalamualaikum, 3. Nggak pulang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi begitu. Jangan ingin merubah, bagaimana? Enggak bisa seperti membalik telapak tangan, enggak bisa. Harus dengan dasar. Contoh yang lain, ingin beribadah hanya sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tidak mudah. Harus dikenalkan kepada Rasul, kepada umat, bagaimana konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Pertanyaan selanjutnya, tadi sempat disebutkan sedikit pendapat para ulama tentang menggambar makhluk hidup, dan alhamdulillah ulun tersinggung. Ulun dulu pernah hidup dari mata pencaharian sebagai pelukis dan sangat banyak karya yang saya jual. Pertanyaannya, apakah jika saya sudah bertobat, bagaimana dengan karya saya yang sudah terjual? Apakah dosanya akan terus mengalir pada saya, dan apakah taubat saya diterima? Saya katakan, bertobatlah kepada Allah. Allah Maha Penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan." Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Asa an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Semoga Allah menghapuskan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Dalam ayat yang lain, surah Az-Zumar, tadi ayat tahrim, ayat 8. Surah Az-Zumar, ayat 53, Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusim, la taqnatu min rahmatillah. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa. Maka yang melakukan pekerjaan patung haram hukumnya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna asyarrun nasi manzilatan indallah yaumal qiyamah al-musawwirun. Yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat patung, menggambar makhluk hidup. Maka bersyukurlah sudah bertobat. Bersyukurlah mendapatkan petunjuk. Dia nanti saking beratnya siksanya, dia akan disuruh untuk meniupkan makhluk hidup tersebut, ruh, sehingga biar bisa hidup. Walaysa binafikh, dan dia tidak akan pernah bisa meniupkan ruh sama sekali. Ini kalau orang niup balon, ya, enggak besar-besar, tidak bisa tertiup. Itu bagaimana capeknya. Ini suruh niup ruh ke dalam makhluk yang dia gambar. Nah, lalu Ustaz, yang sudah terjual gimana? Maka saya katakan, jika memang bisa untuk diambil, dirusak, dihancurkan, dimusnahkan, maka fabiha wa ni'mah. Semoga itu adalah jalan yang terbaik. Jika tidak bisa, maka bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Wallahu a'lam. Saya seorang ibu rumah tangga, punya usaha catering dan mendapat pesanan untuk acara maulid. Bagaimana Ustadz hukumnya? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Akhirnya ditanya juga masalahnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan paling utama tentang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa makhluk kaum yang paling cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lihat perkataan Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Ketika itu dia beliau radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam menawan Zaid ibnu Dathinnah radhiyallahu anhu. Ditawan, jadi dari Mekah, dari Madinah ke Mekah ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Ansyuduka billah, aku bersumpah denganmu dengan nama Allah di hadapanmu. Araita law anna Muhammadan fi makanikal an." Apa pendapat engkau? Kalau seandainya tempatmu sekarang yang kami tawan engkau di situ diganti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan engkau leha-leha dengan keluargamu, engkau kami lepaskan. Apa pendapat engkau? Maka Zaid ibnu Dathinnah mengatakan, "Wallahi, demi Allah, kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya itu tertusuk duri, itu akan sangat menyakitkanku, dan ketika itu aku bersama keluargaku, bagaimana aku menjadikan beliau sebagai gantianku ditawan oleh kalian." Semenjak itu Abu Sufyan mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada." Aku tidak pernah melihat seseorang yang mencintai orang lain seperti kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin mengekspresikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka contoh para sahabat yang sudah diuji dan teruji, terbukti dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta mereka terpuji, cinta mereka terbukti. Kalau kita kan masih ya, masih abu-abu bahasanya Pak Jamsan. Ya, masih samar-samar. Alhamdulillah Sidin kada menyebut putih abu-abu. Ya, masih abu-abu. Cinta para sahabat itu tanpa ada niqas, la niqasy fi. Cinta para sahabat diakui oleh musuh-musuhnya. Musuh-musuh Nabi. Urwah ibnu Zubair mengatakan bahwasanya wafatul muluk, aku mengunjungi para raja, wa Kisra wa Kaisar, dan mengunjungi Kisra, Kaisar, wan Najasyiyah, dan Raja Najasyi. Ma ra'aitu qauman yu'azzimu imamahu ka ta'zimi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat suatu pengikut yang mengagungkan kaum, mengagungkan pemimpinnya seperti para sahabat Nabi mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, kata beliau, demi Allah, in tanakhama nukhamatan, jika keluar ludah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan ditanai oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wadallaka wajahahu wa jismahu, dan akan mengusapkan dengan ludah tersebut ke wajahnya dan ke tubuhnya. Tidak ada yang lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan siapa? Para sahabat. Mana ada yang seperti Abu Bakar As-Siddiq yang berjuang dengan nyawa, harta. Mungkin semua sahabat begitu, tapi ada yang satu yang tidak didapati oleh para sahabat, dengan keluarga. Tidak ada yang sama dengan Abu Bakar. Berjuang mencintai Nabi Muhammad SAW, berjuang dengan itu semua. Maka kalau ingin mengekspresikan cinta, contoh para sahabat. Bagaimana beliau mengekspresikan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah dengan acara-acara seperti itu? Pernahkah dengan acara-acara yang seperti itu? Pernahkah dengan acara-acara yang seperti ini? Tidak pernah, sama sekali. Lau kana khairan la sabaquna. Kalau seandainya itu baik, niscaya para sahabat akan lebih dahulu melakukannya. Ini tidak ada niqosh, Pak. Tidak ada debat di dalamnya. Para sahabat orang yang paling utama dalam mencintai Nabi. Tidak ada yang lebih mencintai Nabi dibandingkan sahabatnya. Kalau ada yang mengingkari ini, wah, hati-hati, masuk nanti ke dalam hadis Rasul, la tasubbu ashabi. Jangan kalian menghina para sahabat. Kenapa? Para sahabat adalah orang yang potret sekelompok manusia yang paling mencintai Rasulullah, karena dengan takdir Allah mereka yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak mampu sekarang. Dengan takdir Allah itu tidak mungkin terjadi. 14 abad yang lalu mereka hidup ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita cuma mengikuti. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, man kanna mustannan falyastanna biman mat. Siapa yang ingin mencontoh, contoh siapa yang sudah meninggal dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka ketika apapun yang ingin diekspresikan cinta kepada Rasulullah, contohlah para sahabat. Karena kecintaan kita tidak akan mungkin melebihi kecintaan siapa? Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ketika mereka tidak merayakan, kita pun tidak merayakan. Dan salahkah kita seperti ini? Wallahi, Pak. Ya. Ada orang yang menuduh buruk sebuah maksiat besar dosa besar ketika tidak merayakan. Berarti selama ini Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id, Zubair, Talha, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, semuanya adalah orang yang melakukan dosa besar. Ini kekeliruan. Ya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa memberikan pernyataan seperti itu. Kami mengikuti para sahabat dalam tidak mengerjakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu alam. Ada yang lain? Tidak boleh, haram. Haram. Ya. Segala hal yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW ikut andil di dalamnya, maka hukumnya haram. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barak. Mohon maaf Ustaz menyimpang dari tema, karena saya tadi pagi mendengar bahwa ada yang berpendapat, masih berpendapat bahwa adanya bid'ah hasanah. Mungkin mereka berdalil dari zaman Rasul kan tidak ada pembukuan Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Qur'an dulu kan masih Arab gundul, saat enggak ada titik-titik atau yang itu kan di zaman Hajjaj bin Yusuf. Nah, tapi mereka menganggapnya itu adalah yang tidak pernah dicontohkan dan itu adalah termasuk perbuatan bid'ah. Nah, tapi kan para ulama menyebutnya adalah masalih al-mursalah. Pertanyaannya mungkin bagaimana perbuatan apa yang bisa dikatakan masalih al-mursalah dan perbuatan yang dianggap bid'ah, Ustaz? Terima kasih sebagai pengetahuan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bagi siapa saja yang masih mengatakan adanya perkara atau bid'ah yang hasanah, maka dia akan berhadapan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalal. Itu hadis Rasul. Jawaban yang tidak akan pernah bisa dijawab. Ya. Hadis Rasul berbunyi, setiap bid'ah sesat. Dan tidak pernah ada dari sabda Rasul yang mengecualikan ini. Sudah, habis itu jawabannya. Ya, habis jawabannya. Sadaqallahul Azim. Nah, kalau sudah ini dapat, baru timbullah syubhat-syubhat. Maka yang syubhat kesampingkan. Jangan terlalu sibuk dengan perkara syubhat. Qul huwallah belum hafal. Ya, juz amma belum selesai. Disibukkan dengan syubhat. Untuk antum dulu, paham enggak? Ya. Jangan terlalu disibukkan. Antum pegang kuat-kuat. Gigit dengan gigi geraham. Kuat-kuat. Kullu bid'atin dhalalah. Sampai mati saya begitu. Siapa yang bersabda? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani nantang sabda Rasul? Enggak ada kan? Enggak ada. Ada yang nanti berani nantang? Enggak ada. Kalau Ustaz Hakim, ada yang berani nantang, kata beliau. Dengan matanya. Ada yang berani nantang? Enggak ada. Pegang itu. Gigit dengan gigi geraham. Siapapun di hadapan kita, kullu bid'atin dhalalah. Ada Abu Bakar, Umar, kullu bid'atin dhalalah. Apalagi orang di bawahnya. Nah, itu dulu pegang. Yakini dalam-dalam. Tancapkan dalam hati. Itu hadis Rasul sahih. Sekarang muskilah kita ini, hadisnya belum dipegang, ngambil syubhat. Bingung, baru nanya Ustadz. kok bingungnya ke saya? Gimana? Paham maksudnya? Ya, pegang itu kuat-kuat. Taruhan nyawa, nyawa. Karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu konsekuensi keimanan, konsekuensi syahadat, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensinya apa? Bahwa tasdiquhu fima akhbar, yaitu mempercayai apa yang beliau beritahukan. Beliau beritahukan kepada kita, kullu bid'atin dhalal. Hadis sahih tanpa ada keraguan di dalam. Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi perkara yang mengada-ngada dalam agama. Bukan di dalam perkara dunia, transportasi, komunikasi. Kalau begitu pakai onta aja. Kasihan onta di onta hitamkan terus. Dipegang itu baik-baik. Ya. Kalau selain itu ada, berarti syubhat. Wah, saya enggak perlu. Agama Islam jelas, sejelas matahari di siang bolong. Taraktukum 'alal bayda lailuha lailaha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggalkan Islam di atas putih bersih, bening. Siangnya seperti malamnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binasa. Ini akidah. Akidah ini akidah. Akidah itu ikatan yang pantang putus sampai nyawa diputus oleh Allah. Nah, pegang itu. Antum datang syubhat apapun, bukan urusan lu, gua, no. Ya, syubhat apapun dari siapapun. Lihat, lihat Abdullah bin Abbas. Arakum satahlikun. Arakum an tanzilu alaikum hijarah. Aqulu qala Rasul wa taquluna qala Abu Bakar Umar. Abdullah bin Abbas itu sahabat kecil. Ketika meninggal Rasulullah, beliau masih berumur 10 sampai 13 tahun. Beliau mengatakan, aku takut kalian turun hujan batu sekarang. Aku sedang berbicara sunnah Rasul, kalian malah tanding dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, tetapi seperti ini, seperti ini. Ini timbul kapan? Karena akidah kuat, pantang menyerah, akidah yang harus selalu ditanamkan dalam hati seorang muslim. Ini iman. Ini namanya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang dengan kesempurnaan yang wajib, sampai aku ia lebih cintai dibandingkan dirinya, dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Itu iman. Ya, maka pegangin. Kita ini kadang-kadang cara berpikirnya, cara beragamanya gini. Kita lari kepada syubhat, meninggalkan muhkamat. Itu salah. Pegang kuat-kuat. Jangan sampai tinggalkan ini. Kalau ada syubhat, syubhat saya pegang. Saya mati di atas ini. Saya bertemu Allah dengan ini. Gitu. Itu cara beragama. Bisa dipahami? Nah, adapun syubhat itu kita jawab, satu, pengumpulan Al-Qur'an disetujui oleh para sahabat dan mereka bersepakat atasnya. Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an pertama kali, disetujui oleh Umar, Utsman dan seluruh sahabat, tidak ada yang mengingkarinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak bersepakat di atas kesesatan. Yang kedua, kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyina mim ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah rasyidah yang diberi petunjuk sepeninggalku. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Adapun dikatakan bahwasanya itu adalah penulisan harokat, kemudian titik pada Al-Quran, maka sebenarnya sudah dijawab, yaitu bahwa itu adalah masalihul mursal. Apa arti masalihul mursal? Maslahat yang terbang. Artinya maksudnya apa? Yaitu kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran dan memahaminya. Kalau tidak ada harokat, maka kita tidak bisa menggapai itu tadi. Tujuan diturunkan Al-Quran sebagai pedoman. Kapan bisa menjadi pedoman? Ketika kita baca, kita pahami, kita tadaburi. Nah, ini tujuan tidak akan bisa tercapai kecuali dengan memberikan harokat, kemudian titik, ya. Maka inilah yang disebut dengan masalihul mursalah. Dia maslahatnya terbang, ya. Maka benar perkataan para ulama yang masih mengatakan adanya bid'ah hasanah pasti tidak paham bid'ah. Itu perkataan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Pasti tidak paham apa itu bid'ah, atau tidak mengetahui ancaman melakukan perbuatan bid'ah. Ya, sama kayak tadi tulisan. Coba antum sekarang, inna min syirarin nas man tudrikumus sa'ah. Tulisan pakai bahasa Arab, tidak ada titik, tidak ada harokat. Gimana bacanya? Mungkin huruf-huruf yang sudah kita kenal, bismillahirrahmanirrahim, tidak ada titik, tidak ada harokat, itu mudah. Yang belum kita kenal, bagaimana caranya? Sedangkan banyak orang ajam yang masuk Islam, orang lain Arab masuk Islam, orang bukan Quraisy, jangan orang selain Arab, orang Arab yang bukan Quraisy kadang-kadang tidak bisa baca yang tanpa harokat sama sekali. Tidak ada titik, tidak ada baris di mana. Nah, itu namanya berarti apa? Masalihul. Contoh, nuntut ilmu. Apa hukumnya? Wajib. Nuntut ilmu ini tidak bisa dikerjakan di beberapa tempat kecuali dengan sekolahan-sekolahan. Apakah sekolah dikatakan bid'ah? Enggak. Tetapi dia masalihul mursalah, yang terbang. Kebaikan, kemaslahatan yang terbang. Seperti itu. Wallahu'alam. Dan masih banyak contoh yang lain. Dan saya pesan, makanya saya mukaddimahi tadi, jangan beribadah dengan syubhat. Ibadah beragama dengan dalil Al-Quran dan sunnah. Jangan sibukkan dengan sunnah. Pegang dalilnya apa? Ini keyakinan saya. Ini sampai mati saya begini. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kembali ke topik tadi, Ustaz. Apabila ada misalnya orang yang dalam konteks tidak tahu mengenai kayak sesembahan di kubur gitu, dia melaksanakannya terus sampai dia meninggal, terus dia kayak memberi kayak sajian segala macam, dia melaksanakan itu sampai dia meninggal, itu seperti apa ya Ustaz? Dalam konteks dia tidak mengerti itu apa, dan juga dalam konteks dia sudah dikasih tahu tapi dia tidak mengindahkan seperti itu, Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Ada dua potret manusia disebutkan dalam pertanyaan. Ada yang tidak tahu perbuatan ini mengandung kesyirikan. Ada yang tahu tapi masih ngeyel. Maka yang tidak tahu diberi uzur. Oh, dia tidak tahu. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhirna innasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan tulis dosa atas kami jika kami lupa atau keliru karena tidak tahu. Ini kalau tidak tahu. Kalau seandainya tahu, diberitahu kemudian dia tetap dengan pendapatnya, ini yang ditulis dosa atasnya. Ya. Tetapi permasalahan ketidaktahuan ada batasannya, ada batasan-batasan yang seseorang diberikan uzur dengan kebodohannya. Yaitu untuk perkara-perkara yang mungkin sulit dipelajari. Atau di daerah yang dia tidak dapat sama sekali ajaran Islam. Tidak tahu kesyirikan. Maka untuk di tengah-tengah kita itu mustahil. Yang ada potret kedua. Dia sudah diberitahu sampai kepadanya kabar agama. Tapi pada umumnya mereka ngeyel, menolak. Untuk potret pertama ini sulit terjadi di tengah kota. Mungkin ada orang masuk Islam di Banjarmasin. Hari itu juga langsung pakai jet pribadi sos ke Hotel Amazon. Habis itu tinggal dengan kera, dengan ini. Gak ada sama sekali berita. Tidak ada internet, tidak ada sama sekali. Dia cuma tahu syahadat. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Mungkin orang seperti ini beri uzur. Tapi masa ada di zaman sekarang seperti itu? Ada, tapi sedikit sekali. Ya, sulit. Makanya kita katakan asal hukumnya ada dalam agama Islam pemberian uzur bil jahal. Tetapi untuk perkara-perkara yang mungkin sulit dipelajari, bukan perkara-perkara yang mustafidhah baina al-muslimin, yang sesuatu yang seorang muslim mustahil bodoh di dalamnya, itu enggak boleh kita kasih uzur. Misalkan, Ustaz, bapak saya sampai mati enggak sholat. Kayaknya dia enggak tahu hukum sholat, Ustaz. Boleh enggak dikasih uzur ini? Hah? Enggak bisa. Paham ya? Jadi yang paling banyak potret kedua. Maka potret kedua kita katakan, terus saja nasihati, semoga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.